ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz, dia sadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala menolak ingat apa peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah gak pernah meninggalkan kita, padahal kita dosanya itu cukup banyak. Enggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu.